Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, قال المصنف رحمه الله تعالى أو قال الشارح رحمه الله تعالى قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط. Beliau berkata bahwa ucapan ini mengandung keekstriman, تفريط وإفراط. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang berkurang-kurangan. Bal fihil halakul abadi wal adzabus sarmadi. Bahkan padanya ada kebinasaan yang terus-menerus abadi dan azab yang sarmadi yang juga maknanya terus-menerus. Lima fihi min rawaihis syirkil muhaqqaq. Karena padanya ada bau-bau kesyirikan yang muhakkak, yang benar-benar terwujud. Ini berkait dengan apa yang kemarin kita baca. Fayatuna quburahum wa yunadunahum fi qada'il hajat. Yang katanya memuliakan para masyayikh dan ulama, ternyata dengan mendatangi kuburan-kuburannya, membesarkan kuburannya, kemudian meratap dan meminta. Yang demikian ada tafriyat, ada ifrat, bahkan ada kebinasaan. Karena itu adalah kesyirikan. Wa musadaratul kitabil azizil musaddaq. Dan tentunya bertentangan dengan kitabul aziz yang dibenarkan, yaitu Al-Qur'an. Wa mukhalafatu li'aqaidil a'immah, dan menyelisih akidah-akidah para imam. Wa majtama'at 'alaihi al-ummah, dan menyelisih apa yang disepakati oleh umat. Artinya menyelisih Qur'an wa sunnah wal ijma'. Wa fi tanzil, di dalam Al-Qur'an disebutkan wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayat ini mengancam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiqir rasul, siapa yang menentang para rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin itu, yakni para sahabat. Maka siapa yang demikian, nuwallihi ma tawalla, hadza jawabuhu. Siapa yang menentang rasul atau menyelisih rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan lain bukan jalannya orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla, al jawab, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Tsumma qala, kemudian berkata, wa amma qauluhum inna lil awliya'i tasarrufat fi hayatihim wa ba'dal mamat. Adapun ucapan mereka yang berkata bahwa wali-wali itu bisa berbuat setelah matinya, ketika hidupnya dan setelah matinya, bisa ikut campur dalam kejadian alam semesta. Fayarudduhu qauluhu ta'ala, maka itu terbantah dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, a ilahum ma'allah, apakah ada ilah lain selain Allah. Kalau seseorang mendapatkan karomah, tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan yang tidak tahu dari mana, itu wajar. Kalau seseorang wali tiba-tiba kudanya berjalan di atas air dalam keadaan tidak direncanakan, itu mungkin. Tetapi kalau ada seorang wali dapat karomah menjadi ala kulli syai'in qadir, mungkin ini menjadi Tuhan. Ya Pak ya. Oh, wali ini punya karomah sehingga dia bisa melakukan apapun. Ala kulli syai'in qadir, yatasarraf, bisa berbuat, yatasarraf hidupnya dan matinya. Artinya apa? Artinya enggak pernah mati, hidup terus. Hayyun la yamut. Ini bukan karomah. Ini namanya walinya jadi Tuhan, jadi ilah. Maka kata beliau, kalau mereka berkata wali-wali ini mendapatkan karomah, bisa berbuat ketika hidupnya, bisa berbuat ketika matinya, seterusnya, selama-lamanya, itu namanya ilah. Maka dibantah dengan kalimat a ilahum ma'allah. Jawab dengan itu, a ilahum ma'allah. Ikhwanu na'azakumullah, kalau seorang wali dalam satu safarnya, seperti dalam sifatul safwa, dalam keadaan puasa, kehabisan bekal, sudah datang maghrib, tidak ada apapun yang bisa dimakan, tidak ada apapun yang bisa diminum, tiba-tiba dia melihat di hadapannya makanan dan minuman, tidak di atas, tidak di bawah, di hadapannya persis. Mungkin, mungkin, mungkin saja. Itu karomah. Kalau ditanya, wahai syekh, wahai wali Allah, besok gitu lagi ya, bisa enggak? Enggak bisa. Hanya saat itu saja. Itu namanya karomah. Demikian pula Maryam binti Imran, setiap dia berdoa, berzikir di mihrabnya, tiba-tiba ada makanan dan buah-buahan di hadapannya. Mungkin. Tetapi karomah menjadi ala kulli syai'in qadir, karomah untuk bisa berbuat terus menerus ketika hidupnya dan ketika matinya selama-lamanya, itu namanya jadi Tuhan, jadi ilah. Enggak mungkin, mustahil. Maka kata beliau, amma qauluhum nalil awliya'i tasarrufat fi hayatihim wa ba'dal mamat fayarudduhu qauluhu ta'ala a ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan lain selain Allah? Atau dengan kalimat ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah milik Allah lah segala penciptaan dan segala urusan. Lahu ay lillah, lahu al khalq wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Apa al khalq? Penciptaan. Allah menciptakan apapun sekehendaknya. Apa itu amr? Allah berhak memerintahkan apapun, mewajibkan apapun, melarang apapun. Maka ini syariah. memerintahkan salat, memerintahkan puasa, memerintahkan mengharamkan babi, mengharamkan anjing, mengharamkan yang bertaring. Ini semua al-amr. Hak siapa? Lahu ay lillah. Ala lahul khalqu wal amr. Demikian pula al-khalq. Allah ciptakan segala sesuatu. Allah takdirkan segala sesuatu. Kalau ini syariah, ini qadar, takdir. Baik, terus. Kalau ada yang berkata wali-wali itu bisa menakdirkan kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan, bisa menghentikan musibah-musibah, bisa mencabut segala kesusahan, bisa, berarti dia memiliki khalq, ketentuan-ketentuan takdir. Astagfirullah. Maka barakallahu fiikum. Kalau ada yang berkata, oh itu karomahnya para wali, dia bisa kita berdoa dikabulkan. Loh, masa karomah jadi Tuhan? Ya gak mungkin. Itu bukan karomah namanya. Maka kita bantah dengan ucapan Allah, a'ilahun ma'allah. Apakah ada ilah lain selain Allah? Yang kedua, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, milik Allah lah penciptaan dan ketentuan-ketentuan takdir dan urusan. Maka wali la yatasarraf abadan wala ala kulli syai'in qadir wala hayyun la yamut. Tidak, wali tidak kekal abadi, dia bisa mati sebagaimana layaknya seluruh manusia, sebagaimana nabi pun meninggal, semua para anbiya diwafatkan, termasuk Isa. Naam, termasuk Isa. Hanya saja Isa belum diwafatkan, diangkat oleh Allah, nanti turun di akhir zaman dan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan dikenai kematian. Yang sisa, yang kekal, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan kekal adalah hanya Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jangankan manusia, malaikat pun dimatikan oleh Allah. Malaikat Naam, sampai terakhir malaikat Izrail atau malakul maut mematikan dirinya. Mematikan dirinya. Semua pasti akan mati kecuali Allah yang terus-menerus maha hidup, la yamut. Kembali kepada kitab. Juga dibantah dengan ayat ketiga. Lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Artinya apa? Wali walaupun kadang-kadang dapat karomah, enggak mungkin karomahnya menjadi raja di alam semesta atau memiliki alam semesta atau bisa menentukan segala apa yang terjadi di alam semesta. Ya enggak mungkin. Wahai wali Allah, kami kesusahan, kami dapat musibah, hilangkanlah musibah tersebut dan seterusnya. Kita tanya, kenapa mintanya kepada wali, bukankah oleh manusia? Walaupun manusia, tapi dia punya karomah. Apakah karomahnya menjadi ala kulli syai'in qadir, bisa melakukan apapun? Iya, itu namanya Tuhan. Berarti ada Tuhan lain selain Allah? Dia bisa menguasai alam semesta? Tidak. Allah yang menyatakan dengan kalimat lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Artinya Allah lah raja di raja, raja seluruh alam semesta dan pemiliknya. Wali tidak mungkin memiliki itu semua. Kalau memiliki itu semua, jadi seperti Tuhan. Barakallahu fiikum. Wa nahwuhu minal ayatid dallah ala annahu al-mutafarrid bil khalqi wat tadbir. Dan dibantah dengan ayat-ayat yang lain, nahwuhu atau nahwahu, yang semiripnya dari ayat-ayat yang menunjukkan atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyendiri dalam menentukan takdir. Nabi pun tidak ikut-ikutan, malaikat pun tidak ikut-ikutan. Allah yang menakdirkan dengan kehendaknya sendiri. Al-mutafarrid bil khalqi wat tadbiri. Allah menyendiri dalam penciptaan dan penentuan. Allah menyendiri dalam tadbir, dalam pengaturan alam semesta. Wahdahu la syarika lah. Dan Allah mutafarrid fit tasarruf wat taqdir. Allah menyendiri dalam melakukan apapun sekehendaknya. Wat taqdir, dalam menakdirkan ketentuan-ketentuannya. Wala syai'a li ghairihi, tidak sedikit pun diberikan pada makhluk, tidak sedikit pun diberikan kepada selainnya. Enggak ada yang menciptakan segala sesuatu kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah sendiri. Tidak ada yang berbuat pada makhluknya sekehendaknya kecuali Allah sendiri. Tidak ada yang menakdirkan takdir-takdirnya yang baik maupun yang buruk kecuali Allah sendiri. La syai'a li ghairihi, tidak ada yang untuk selain Allah. Fi syai' sedikit pun. Ma yuwajjih minal wujuh. Au biwajhin minal wujuh. Kalau yang ceritakannya sama, ada mimnya saja, itu salah cetak. Harusnya mim nun. Biwajhin minal wujuh. Dari sisi manapun. Dari sisi manapun. Artinya makhluk tidak memiliki hak-hak tersebut sedikit pun dari sisi manapun. Fal kullu tammat mulkuhu wa qahruhu. Maka segala sesuatu sempurna kepemilikan Allah sendirinya. Wa qahruhu, dan kekuasaan Allah atasnya sendirinya. Tasarrufan wa mulk wa milkan. Tasarrufnya, mau melakukan apapun itu hak Allah sendirinya. Wa milkan, pemilik, kepemilikannya juga milik Allah, tidak yang lain. Wa ihya'un wa ihya'an wa imatatan. Apakah menghidupkan atau mematikan itu pun hak Allah sendirinya. Wa khalqan, dan penciptaan itu juga hak Allah sendirinya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Wa tamdahu ar-rabbu tabaraka wa ta'ala binfiradihi bimulkihi fi ayatin min kitabih. Allah ar-rabb tabdah, memuji. Tabaraka wa ta'ala, memuji dirinya dan membanggakan dirinya tentang infiradih, tentang kesendiriannya. Bahwa aku sendiri yang mengatur seluruh alam semesta ini. Aku sendiri yang memiliki seluruh alam semesta. Aku yang memilikinya, aku yang menciptakannya, aku yang mengaturnya. Allah puji dirinya sendiri dan Allah tinggikan, Allah banggakan dirinya sendiri dengan keesaannya dalam semua itu. Kalau wali-wali memiliki, namanya sudah tidak lagi sendirian, tidak lagi Maha Esa, karena ada yang ikut-ikutan mengatur, ada yang ikut-ikutan memiliki, ada yang ikut-ikutan menentukan. Astagfirullah, astagfirullah. Allah membanggakan dirinya dan itu pakaian Allah. Artinya para manusia, makhluk, manusia dan jin tidak boleh sombong. Manusia dan jin tidak boleh sombong. Apalagi makhluk-makhluk yang lain. Tetapi Allah, karena Allah lah yang paling besar, yang paling kaya, yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling sempurna, maka kesombongan itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diantara sifat Allah adalah al-kibriya, maha sombong. Al-kibru izari, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Kesombongan itu adalah pakaianku. Wa man yunazi'uni 'adzabtuh, dan siapa yang merebutnya dariku, aku azab dia. Kesombongan adalah pakaianku. Dan siapa yang mengambilnya dariku atau siapa yang ikut-ikutan, aku akan azab dia. Manusia tidak pantas untuk sombong. Punya apa? Semuanya milik Allah. Jin-jin tadi tidak boleh sombong. Tidak pantas bagi mereka sombong. Punya apa kalian, wahai jin? Punya apa kalian, wahai makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang ala kulli syai'in qadir? Kesombongan jin-jin, kesombongan syaitan disebabkan karena adanya manusia-manusia dari kalangan dukun-dukun dan sejenisnya yang mengagung-agungkan jin dengan memberikan sesajennya, dengan memberikan penyembahan, penghormatan, pengagungan dan seterusnya. Maka bertambah sombonglah jin-jin itu. Bertambah sombong. Apalagi mereka ketika diancam sedikit saja takut, tambah sombong jin itu tadi. Gak usah takut. Punya apa mereka? Mereka makhluk seperti kalian, mereka di alamnya, kalian di alamnya. Mereka mendengar kajian, mereka mendengar nasihat, mereka mendengar qiraah yang muslimin. Tentunya ada di kalangan mereka yang fasikin, senang mengganggu kaum muslimin. Ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Ada sekelompok manusia yang meminta bantuan pada sekelompok jin. Akhirnya jin-jin tadi bertambah sombong. Jangan pedulikan mereka, jin-jin yang sombong itu. Jangan pedulikan mereka, jin-jin yang suka mengganggu. Jangan pedulikan mereka, jin-jin yang selalu menghalangi seseorang untuk berbuat baik dan beramal saleh. Mereka syayatin. Katakan, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakan, Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ucapkan, minta perlindungan kepada Allah yang merupakan Rabbul Falak, yang merupakan Rabbun Nas, penguasa alam semesta. Mereka enggak punya apa-apa. Sibukkan diri kalian dengan baca Quran. Sibukkan diri kalian dengan membaca hadis-hadis. Sibukkan diri kalian dengan menghafal ayat, menghafal hadis. Sibukkan diri kalian dengan membaca wirid-wirid sunnah, yaitu doa-doa pagi, doa-doa sore yang ada dalam Hisnul Muslim, benteng Islam. Selesai. Mudah sekali. Penyembahan-penyembahan kuburan, penyembahan-penyembahan batu dan pohon keramat, biasanya ada unsur-unsur syaitan dari kalangan jin yang berbuat di sana. Sehingga semakin angker, semakin serem, semakin menakutkan, dan seterusnya. Sehingga orang-orang ketakutan, tolong jangan ganggu saya, dan seterusnya. Kasihan mereka. Jinnya bertambah sombong, manusianya bertambah syirik. Baik. Barakallahu fiikum. Qala, yang maha kuasa hanya Allah. Yang bisa menentukan takdir hanya Allah. Yang bisa berbuat pada ciptaannya sekehendaknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Aqaulihi taala, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, hal min khaliqin ghairullah. Allah membanggakan dirinya dan menantang. Apakah ada pencipta lain selain Allah? Jangan dikira syaitan itu ala kulli syai'in qadir. Jangan dikira wali-wali ala kulli syai'in qadir. Jangan dikira syekh-syekh yang telah mati ala kulli syai'in qadir, bisa menciptakan, bisa menentukan. Tidak ada. Kata Allah, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada yang bisa menciptakan sesuatu kecuali Allah? Tidak ada. Atau ayat lain, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Kata Allah, mereka-mereka yang menyeru selain Allah, mereka-mereka yang diseru selain Allah, apakah orang-orang mati atau jin-jin atau syaitan atau apapun yang mereka seru, la yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki sekitmir pun. Kulit arinya biji korma itu qitmir namanya, enggak ada nilainya. Segitu pun enggak punya mereka. La yamlikuna min qitmir. Wa in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian meminta kepada mereka, mereka enggak akan bisa mengabulkan, bahkan enggak akan bisa mendengar. Kalau kalian meminta pada mereka, mereka enggak mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mendengar enggak bisa mengabulkan. Kalaupun mendengar enggak bisa mengabulkan. Wa yaumil qiyamati yakfuruna bi syirkikum, dan nanti hari kiamat mereka mengkufuri, mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian. Wa la yunabbiuka mithlu khabir, dan enggak akan ada yang bisa mengkhabarkan kepadamu seperti al-khabir, seperti Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara al-ayat fi hadzal ma'na, dan disebutkan ayat-ayat yang semakna dengan ini. Thumma qala fa qawluhu fil ayati kulliha min dunihi ay min ghairihi fa innahu 'ammun yadkhulu fi man i'taqadathu min waliyyin wa shaytanin tastamidduhu fa inna man lam yaqdir 'ala nasri nafsihi kayfa yamuddu ghayrahu. Kemudian berkata, dan ucapannya dalam ayat-ayat Allah semuanya, kalimat min dunih, artinya selain Allah, selain Allah, selain Allah. Apapun, pohon keramat, batu keramat, kuburan keramat, atau jin-jin, atau syaitan dari kalangan jin, itu semua selain Allah. Maka terkena kalimat tadi, la yamlikun, mereka tidak memiliki. La yatasarrafun, mereka tidak bisa berbuat di alam semesta ini. Mereka la yakhluqun, mereka tidak menciptakan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka terjadi begitu saja atau mereka para pencipta, kata Allah? Tidak. Mereka tidak menciptakan diri mereka, apalagi menciptakan yang lainnya. Mereka tidak bisa menentukan takdir untuk dirinya, bagaimana untuk orang lain. Maka dikatakan di sini, fa'innahu 'am, itu umum, pokoknya min duni, selain Allah. Apapun itu, bentuknya manusia atau jin, atau bentuknya kuburan, atau bentuknya batu, atau bentuknya pohon, apa saja, mereka la yamlikun, mereka tidak memiliki, tidak berkuasa, enggak bisa menentukan, enggak bisa apa-apa. Yadkhul fihi man i'taqadathu, masuk di dalamnya semua yang kalian yakini atau yang mereka yakini. Apakah wali-wali atau syaitan-syaitan dari kalangan jin, tastamidduhu, yang kemudian mereka meminta pertolongan, bantuan kepada benda-benda tadi atau makhluk-makhluk tadi. Ternyata tidak bisa apa-apa. Fa inna man lam yaqdir 'ala nasri nafsih, maka siapa yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, kaifa yamuddu ghayrahu, bagaimana bisa menolong yang lainnya? Kalau Ibrahim alaihi salam menghancurkan berhala-berhala tadi semuanya, kemudian kampaknya diletakkan di berhala yang paling besar sendirian. Ketika mereka bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim, siapa yang melakukan ini semua terhadap berhala-berhala kami wa Ibrahim? Mereka memanggil Ibrahim sebelum Ibrahim datang. Sami'na fatan yudkaru yuqalu lahu Ibrahim. Di sana ada orang yang menentang berhala-berhala kita yang dipanggil dengan nama Ibrahim. Dipanggil, siapa yang menghancurkan ini semua wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, tanyakan sama berhala yang besar itu. Tanyakan sama berhala yang besar itu. In kanu yantiqun, kalau dia bisa bicara, tanya. Maka mereka mulai berpikir, iya ya, kok bodoh banget kami. Masa meminta pada berhala, ngomong aja gak bisa, dihancurin diam saja. Kalau dia ini dewa, dewi, atau berhala-berhala ini adalah tuhan-tuhan kecil, atau apa yang mereka katakan sebagai sesembahan yang hebat, yang bisa mengabulkan doa, bagaimana mengabulkan doa kalian? Dia sendiri dihancurkan, gak bisa menolong dirinya. Dia dihancurkan, tidak bisa menolong dirinya. Baik, sekarang pertanyaan saya pada kalian dan kepada semua pendengar. Permisalan yang digambarkan, yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam, berlaku atau tidak berlaku pada kuburan wali? Hah? Walaupun saya tidak suruh untuk menghancurkan kuburan mereka, enggak. Kalau terkena banjir, terkena longsor dan sebagainya, apakah kuburan keramat tadi bisa menjaga dirinya? Atau menolong dirinya? Atau menyelamatkan dirinya? Tidak, ikut hancur. Man la yansur nafsahu la yansur ghairahu. Siapa yang tidak bisa menolong dirinya, enggak akan bisa menolong yang lainnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, oh kuburan si fulan kena tsunami masih utuh. Kata siapa? Kijingnya saja yang pindah ke sana, entah isinya kemana. Tahu kijing? Batunya. Ya batunya pindah-pindah kemana ya bentuknya seperti itu. Dan itu pun ada sekian banyak kuburan-kuburan keramat yang lain yang rusak dalam keadaan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata pepatah Arab berkata, faqidus syai' la yu'tih. Apa? Faqidus syai' la yu'tih. Yang tidak punya, gak akan bisa memberi. Yang tidak punya, gak akan bisa memberi. Dia tidak punya kemampuan untuk menolong dirinya, bagaimana akan menolong orang lain? Dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri, bagaimana menjaga orang lain? Ikhwani fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Prinsip yang diajarkan oleh Ibrahim kepada Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya itu berlaku pada semua jenis berhala. Apakah dalam bentuk berhala-berhala patung-patung, atau dalam bentuk kuburan-kuburan, atau dalam bentuk pohon keramat. Ada pohon keramat di Cilimus sana, besar, pohon beringin. Kemana sekarang? Habis ditebang, dijual rame-rame oleh mereka. Alhamdulillah, walaupun awalnya gak ada yang berani, oh saya gak berani, oh saya gak berani, saya gak berani. Dibayar sekian, gak ada yang berani. Orang yang tidak percaya dengan perkara-perkara seperti itu, ini pohon biasa, seperti pohon lain. Siap, tebang, selesai. Gak ada apa-apa. Oh di sana ditebang kesurupan. Ya jinnya marah, syaitan yang marah. Setelah diruqyah sembuh. Apa lagi? Barakallahu fiikum. Jangan takut kepada syaitan, jangan takut kepada jin-jin kafir, jin-jin yang suka mengganggu. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selesai. Baca An-Nas dan Al-Falaq, selesai. Baca ayat kursi di pagi hari, akan dilindungi dari syaitan sampai sore hari. Baca ayat kursi di sore hari, dia akan dilindungi sampai pagi hari. Hadis sahih an Nabi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah sallam, maka kalian enggak usah takut dengan jin-jin. Biarkan mereka di alamnya sendiri, kamu belajar qala Allah wa qala Rasul, dan itu yang akan melindungi kamu dari syayatin. Ayat dan hadis yang akan melindungi kalian dari syaitan-syaitan, dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Baca ayat kursi di pagi hari akan dilindungi sampai sore hari, dan siapa membaca di sore hari akan dilindungi sampai pagi hari. Oh ini harus diruqyah. Diruqyah itu kalau kamu gak bisa ngomong, gak bisa baca, gak bisa ambil Quran. Kalau kamu masih sehat walafiat, bisa baca Quran, bisa buka mushaf, baca sendiri. Masing-masing membacanya di pagi hari ayat kursi, di sore hari ayat kursi. Insyaallah biidznillah kalian akan terlindungi dari syaitan. La takhafun. Barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdik Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaika.